terbitnya surya tak kau hiraukan. Sementara aku selalu menunggunya, cahaya senja selalu ku rindukan, namun kau tak peduli. Mungkin ini saatnya berhenti memaksakan hati kita yang tak pernah kan seirama. Bila aku malam tetap dalam gelap, bila engkau pagi tetap dalam terang.